Qaribun khabar inna minal muhsinin jarun wa majrur wa alamatu jari al-ya niyabatan an al-kasra li'anna jam'u mudzakkarin salimun wal jaru wal majrur muta'anniqun liqaribin li'annahu sifah. Jadi minal muhsinin muta'ayyinan qarib. Ya, karena qarib itu sifat mengandungi makna fi'il. Ya, sifat musyabbaha bismil fa'il, ya, sifat musyabbaha yang diserupakan dengan isim fa'il. Mausufah min qaruba'ah. Dia diambil, kalau sifat musyabbah diambil dari fi'il apa? Lazim, jadi qaruba, yaqrubu. Diddu ba'uda, lawannya ba'uda. Wa fa'ilu mustatirun fi, fa'ilnya qarib, mustatir fi, jawazan taqdiru hiya. Inna rahmatallahi qaribun, bukan qaribah. Di sini apa? Qaribun. Padahal rahmat mu'anas atau muzakkar? Mu'anas. Ya. Qaribun. Khabarnya muzakkar. Bagaimana bisa seperti ini? Katakan di sini. Wa fa'iluhu mustatir fi jawazan tadruhiya. Kenapa? Li'anna rahmah fil asal. Karena rahmah ada asalnya dari riqah. Belas kasih. Taqtabi at-tafabbul. Yang konsekuensinya memberikan fadilah dan kebaikan ilal marhum kepada yang dikasihi. Wa iya fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Ini ada tahrif di sini. Ya. Wa iya fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala ibarat anil ifdal wal in'am ala ibadihi wa isalil khair ilayhim aw an iradati fi'li dhalik. Ya, fal muradu minha ala kana kilal halaini athawab wal hasil lil muhsinin falidhalika ذكر قريب نظرا لمعنى الرحمة الذي هو ثواب دون لفظها وقيل إن تأنيث الرحمة ليس حقيقيا وهي dan dia rahmat katanya pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ungkapan dan ifdal memberi fadilah karunia dan kenikmatan kepada para hamba ini tahrif salah seperti ini. Ya rahmat, ya rahmat. Ya sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya raisa kamithni syai. Ya. Sini ditahfrih kepada man ifdal. Memberikan fadilah, kenikmatan, asarnya ini. Wa isalul khair. Menyebarkan, menyampaikan kebaikan kepada para makhluk. Atau katanya ungkapan tentang irodah. Ini juga tahrif berikutnya nih. Dari mana rahmah sifat Allah kepada irodah. Kehendak. Ya, untuk berbuat kebaikan. Ya, fal muradu minha, kemudian kata penulis beliau terbawa mazhabnya Syariah ya. Fal muradu minha ala kila al-halaini, maka ini maksud dari rahmat dari dua keadaan ini adalah as-sawab katanya, pahala yang dihasilkan bagi kaum muslimin. Ya, ini keliru. Falidha dzukira, oleh karena ini dimudzakkarkan gharibun. Nadhar li ma'na rahmah, karena melihat makna rahmahnya tadi katanya as-sawab. Tapi ini keliru. Duna lafziha tanpa memandang lafadnya. Waqila dan ada yang mengatakan bahwasanya taknisnya rahmah laisa haqiqiyan. Nah ini di bawah sini bisa. Taknisnya rahmat bukan taknis haqiqi. Kalau taknisnya bukan haqiqi ya boleh. Dengan muzakkar atau mu'annas lafadnya. Wa makana kadhalik dan apa yang dia taknisnya rahmah ini kan taknisnya bukan haqiqi. Apa yang dia taknisnya bukan hakiki boleh padanya taknis dan tazkir. Di sini tazkir qarib boleh, kenapa? Karena rahmat taknisnya apa bukan hakiki menurut ahli lughat boleh ya. Wa inna ma kanat rahmah qariban min al muhsinin, hanyalah rahmat itu dekat bagi kaum muhsinin. Li anna al insan, karena manusia fi kulli sa'ah, pada setiap waktu dari waktu-waktunya, fi idbarin 'an dunya, dalam keadaan menjauh dari dunia, meninggalkan dunia, dan dalam keadaan iqbal alal akhirah, mendekat kepada hari akhir. Wa idza kana kadzalik, kalau demikian keadaannya, kana al-maut aqrab. Ya, kana al-maut aqrab ilaih, sehingga kalau demikian keadaannya, dunia semakin meninggalkannya, akhirat semakin mendekat kepadanya, maka kematian aqrab ilaih minal hayah, lebih dekat kepadanya daripada kehidupan. Walaysa bainahu wa bain rahmatillahi ta'ala, dan tidak ada antara dia dan rahmat Allah ta'ala allati hiya sawab. Ini juga ya, rahmat Allah dan rahmat Allah saja bukan sawab. Rahmat Allah ta'ala fil akhirah, di akhirat, illa al-maut, kecuali kematian saja. Tidak ada yang menghalangi dia dengan rahmat Allah kecuali kematian. Fahuwa qaribun minal ihsan, dan rahmat Allah ini dekat minal ihsan.